السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali berkumpul dalam rutinitas pengajian kita yang membahas kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim, agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang mengerti dan memahami agamanya, dan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang Allah jalla wa'ala ajarkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tiga hadis yang ketiga riwayat tersebut menjelaskan tentang kedudukan anjing dalam syariat Islam, dan yang menjadi sebab terjadinya khilaf di kalangan para ulama tentang najiskah anjing atau tidak. Dan telah kita sebutkan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama antara pendapat yang mengatakan bahwa anjing tersebut najis seluruhnya, air liurnya dan seluruh tubuhnya, dan pendapat yang mengatakan bahwa yang najis adalah air liurnya saja, dan pendapat yang lain yang mengatakan bahwa najis apa anjing tersebut tidaklah najis. Untuk menetapkan najisnya sesuatu membutuhkan dalil yang jelas. Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk mencuci bejana disebabkan karena jilatan anjing sebanyak 7 kali. Yang pertama kali dari 7 cucian tersebut dicampur dengan tanah, riwayat ini tidak jelas menunjukkan najisnya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bahkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Demikian pula hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abu Hurairah yang menjelaskan tentang seorang laki-laki yang meminumkan seekor anjing yang dalam keadaan kelaparan, kehausan. Maka dia pun meminum dari sepatu laki-laki tersebut. Dan tidak disebutkan dan tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa laki-laki tersebut mencuci sepatunya, membersihkan sepatunya. Demikian pula hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan tentang kondisi yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dahulu anjing-anjing tersebut keluar masuk, bahkan terkadang anjing itu buang air kecil di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka tidak menyirapnya sedikit pun. Yang ini juga secara zahir Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini dalam bab ini memberikan isyarat bahwa anjing tidaklah najis. Maka kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, masih menjelaskan tentang hukum seputar anjing, najiskah anjing atau tidak. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Baldizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Hafs ibn Umar, telah memberitakan kepada kami Hafs bin Umar ibn al-Harith ibn Sakhbarah Abu Umar al-Hawdi, beliau berasal dari Basrah dan beliau seorang perawi yang sangat terpercaya. Qala haddathana Syu'bah, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil hadis, beliau orang pertama yang menyingkap kedok para perawi dan melemahkan sebagian perawi-perawi yang selayaknya dilemahkan di Irak. An Ibnu Abi Safar, dari Ibnu Abi Safar. Ibnu Abi Safar, nama beliau Abdullah. Ayahnya Abu Safar bernama Sa'id bin Yuhmad Al-Hamdani Thawri, beliau berasal dari Kufah. Abdullah bin Abi Safar. Ali Sya'bi, dari Al-Sya'bi Amir bin Syarahil Al-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, di antara imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di antara perawi hadis yang ma'ruf yang dikenal kefiqahannya, kekuatannya dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim Abu Tarif Abu Wahab, ada yang mengatakan kunyah beliau Abu Tarif, ada pula yang mengatakan kunyah beliau Abu Wahab At-Ta'i, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya beliau seorang Nasrani, lalu kemudian Allah jalla wa ala memberikan hidayah kepada beliau dan masuk Islam tepatnya pada tahun ke-7 Hijriah radiyallahu ta'ala anhu. Adi bin Hatim, ayahnya Hatim adalah seseorang hidup di masa jahiliyah, Hatim al-Ta'i. Dan ayahnya ini dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan hartanya, ya, untuk membantu seorang yang membutuhkan. Sehingga karena kemasyhuran kedermawanan beliau, Hatim al-Ta'i, sehingga bangsa Arab seringkali memberikan perumpamaan dalam hal kedermawanan dengan menyebutkan nama Hatim ini, Hatim al-Ta'i. Nah, ada seorang syair, penyair, dia menyebutkan, memberikan pujian kepada Ali bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu ini. Dia mengatakan, bi abihi iqtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam. Syair ini biasanya dijadikan syahid dalam pelajaran-pelajaran nahwu ketika menyebutkan al-asma'ul khamsa atau al-asma'ul sitta. Di antara al-asma'ul sitta, abuka, abu. Dan abu ini ada tiga bahasa yang ma'ruf dalam bahasa Arab. Bahasa yang pertama yang ma'ruf, yang disebut dengan al-asma'ul sitta, yang di-i'rab dengan huruf. Abuka, abaka, abika. Hada abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Dan di sana ada bahasa yang kedua, yaitu bahasa yang menetapkan dalam setiap keadaan dalam bentuk maksur. Dia seperti isim maksur, sehingga bentuknya tidak berubah. Hada abaka, ra'aitu abaka wa marartu bi abaka. Abaka, abaka, abaka. Dan ada pula bahasa yang ketiga, yaitu bahasa yang hurufnya dikurangi, dikenal dengan lughatun naqs, bahasa naqs, yakni dikurangi hurufnya, dihilangkan hurufnya, yaitu abun. Hadza abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika, tanpa huruf, tanpa ada huruf illah. Nah, mereka ketika menyebutkan lughatun naqs, mereka biasanya menyebutkan syair ini. Bi abihi iqtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam. Bi abihi, bukan bi abihi, bi abihi iqtada. Adi mengikuti ayahnya dalam hal kedermawanan. Barang siapa yang menyerupai ayahnya, maka dia tidak menzaliminya. Yang dimaksud di sini bahwa ayah Adi bin Hatim ini dikenal sebagai seorang yang dermawan. Sehingga ketika orang Arab ini, ketika mereka mengenal ada seorang dermawan, selalu diserupakan dengan Hatim. Nah, ini Hatim, Hatim. Nah, dan sebaliknya di kalangan jahiliyah pula ada seorang yang dikenal dengan kekikirannya, sehingga apabila diperumpamakan orang yang kikir, selalu disebut namanya, namanya Madir. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang punya nama seperti ini, ya. Namanya Madir. Orang dikenal dalam sejarah Arab orang yang paling kikir, paling kikir. Ya, termasuk yang mereka sebutkan ketika Madir ini, dia punya kolam, ya, tempat minum hewan-hewannya. Kolam ini luar biasa, yakni lumayan besar. Dia meminum tempat minum unta-untanya, maka dia minumkan untanya di situ. Ya, ketika selesai minum, masih ada sisa dari air. di telaga tersebut, di kolam itu. Masih ada sedikit. Tapi dia tidak ingin membagi air ini kepada orang lain. Apa yang dia lakukan? Buang hajat dia di situ. Hah? Berak di situ. Hah? Supaya apa? Supaya enggak ada orang mengambilnya. Saking kikirnya ini orang. Ya, mending dia yakni dia kotori daripada dia berikan kepada orang lain. Padahal orang lain butuh dengan air tersebut. Sehingga ketika mereka mengetahui ada seorang yang kikir, selalu diserupakan dengan Madir. Oh, ini si fulan Madir ini orang. Nah ini ma'asyiral rahimakumullah. An Adi bin Hatim qala, dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maka beliau bersabda, yani yang zahir bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam berkenaan tentang berburu dan hewan buruan, bagaimana statusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsalta kalbaka al-mu'allam faqatala fakul." Idza arsalta, apabila engkau melepas kalbaka al-mu'allam, anjingmu yang telah terdidik, lalu dia membunuh, fakul, maka makanlah dari hasil buruan anjing kamu itu. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau melepas anjing kamu yang telah terlatih, ya, dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa dzakarta asmallahi alaihi, dan kamu menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian anjing ini membunuh mangsanya, buruannya, maka makanlah dari hasil buruan anjing tersebut. Wa idza akala fala ta'kul, dan apabila dia memakan, anjing itu memakan dari hasil buruannya, maka jangan kamu memakan hasil buruan tersebut. Fa inna ma amsakahu ala nafsihi, sebab sesungguhnya dia menahannya, menahan buruan tersebut untuk dirinya. Yani dia berburu bukan untuk tuannya, tapi untuk dirinya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum berburu dengan hewan buruan. Seorang punya hewan peliharaan yang digunakan untuk berburu. Apa saja? Namun biasanya yang dimanfaatkan untuk jadikan sebagai hewan berburu adalah seekor anjing, itu biasanya. Nah, namun pada hakikatnya ini bersifat umum, anjing atau yang semisalnya. Kalau ada seorang yang bisa melatih burung raja wali misalnya, dilatih untuk berburu, maka boleh. Demikian pula anjing. Atau seorang punya hewan piaraan, singa misalnya, atau harimau, dia melatihnya sehingga dia menjadi hewan terdidik, maka boleh dijadikan sebagai hewan yang digunakan untuk berburu. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَقُولُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Mereka bertanya kepadamu tentang apa saja yang dihalalkan bagi mereka. Katakan, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Dan apa yang kalian didik dari hewan-hewan piaraan kalian, ya, yang digunakan untuk berburu. kalian mengajarkan mereka, maka makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kalian. Dan sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. Maka ayat ini sejalan dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembahasan kita, bahwa diperbolehkan menggunakan hewan untuk berburu, termasuk diantaranya anjing, anjing buruan. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Idza arsalta kalbakal muallam." Apabila engkau telah melepas anjingmu yang terdidik. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan bahwa anjing yang dihalalkan dari mangsanya ketika dia berburu adalah anjing yang berstatus muallam, yang status terdidik, punya ilmu. Tidak semua anjing. Kalau ada seorang memiliki anjing, anjingnya bahlul, bukan anjing muallam, maka tidak diperbolehkan. Meskipun dia menangkap mangsanya dan meskipun dia tidak memakannya, selama dia berstatus anjing bahlul, jahil, balid, maka tidak termasuk dalam yang dihalalkan. Lihat ma'asyar ikhwah rahimakumullah, para ulama menjadikan ayat yang kita sebutkan tadi, demikian pula hadis ini yang menjelaskan tentang anjing yang terlatih. Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara anjing pintar dengan anjing yang bodoh dengan ilmu. Maka ini dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu. Anjing saja ketika dia punya ilmu dilebihkan dari yang lain, hasil tangkapannya itu halal dikonsumsi. Berbeda keadaan dengan anjing-anjing yang tidak terlatih, yang tidak terdidik. Kalau pada hewan saja Allah subhanahu wa ta'ala membedakan, memberikan kelebihan pada hewan yang berilmu daripada hewan yang tidak berilmu, maka terlebih lagi manusia. Terlebih lagi manusia. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. La ilaha illallah wal azizul hakim. Allah telah mempersaksikan bahwa la ilaha illa huwa. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang mempersaksikan tentang la ilaha illallah ini juga para malaikat. Dan yang menjadi saksi terhadap la ilaha illallah ini juga adalah orang-orang diberikan ilmu. Orang-orang diberikan ilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta satu penambahan kecuali penambahan ilmu. Faqur rabbi zidni ilman. Allah tidak mengatakan waqur rabbi zidni malan, waqur rabbi zidni jahan wa manzilatan, waqur rabbi zidni zahaban wa fidda. Sama sekali tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam demikian, minta penambahan harta, minta penambahan kedudukan, minta penambahan emas, perak dan yang lainnya, tapi penambahan ilmu. Nah, waqur rabbi zidni ilman. Maka ini saja cukup untuk menunjukkan keutamaan ilmu itu. Keutamaan para ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. dengan ilmunya, semakin menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Inilah yang kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara rutinitas beliau, doa yang beliau panjatkan pada penghujung salatul fajr. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Ummu Salamah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berada di penghujung salatul fajr, maka beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada pula ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Mempelajari ilmu perdukunan, belajar ilmu sihir, ya, dan yang lainnya. Nah, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir dalam hal ilmu dunia, mereka terdepan. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka terdepan dalam hal ilmu kehidupan dunia. Namun dalam urusan akhirah mereka lalai. Lihat ayat ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita kondisi orang-orang kafir itu, meskipun mereka maju dalam kehidupan dunia. Karena itulah yang menjadi fokus mereka. Dunia, dunia, dunia. Adapun dalam urusan akhirah mereka lalai. Subhanallah, kita melihat orang-orang kafir dalam urusan dunia maju dalam perkembangan teknologi, maju dalam persenjataan, maju dalam tatanan kehidupan mereka, maju dalam kehidupan di kota-kota mereka, maju dalam segala bidang. Nah, alhamdulillah, itu dalam urusan dunia. Namun dalam urusan akhirat, ghafilun, lalai mereka. Tidak mengetahui hakikat penciptaan manusia di muka bumi. Maka kita kembali kepada pembahasan kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat anjing yang dihalalkan mangsanya, yaitu al-kalbul mu'allam, anjing yang terlatih. Gimana kita mengetahui ciri-ciri al-kalbul mu'allam itu? Ciri-ciri anjing yang terlatih, yang terdidik, yang sudah punya ilmu, lulus tes. Para ulama menyebutkan beberapa ciri. Namun pada akhirnya kembali kepada dua ciri. Ciri yang pertama, dia bisa membedakan mana bagian makanan miliknya, mana bagian makanan untuk tuannya. Dia bisa membedakan. Ya. Sehingga kalau bagian miliknya, dia akan memakannya. Dia akan memakannya. Dan kalau dia peruntukkan untuk tuannya, dia tidak menyentuh sedikit pun. Setelah dia membunuhnya, menangkapnya, selesai. Dia serahkan pada tuannya. Utuh, murni. Dia tidak menyentuh sedikit pun. Kalau ada seorang punya anjing, lalu kemudian dia lepaskan untuk berburu, ya. Begitu dia mencari anjingnya, dia mendapati anjing tersebut telah berhasil mendapatkan buruannya. Tapi kakinya hilang semua. Sudah dimakan semua. Nah, ini berarti anjingnya masih bahlul. Belum pinter. Gak bisa membedakan mana punya tuannya, mana miliknya. Harus dilatih lagi. diajari lagi, masukkan, belajar, masuk sekolah, kursus. Nah, sampai dia berhasil mendapatkan kelulusannya. Ya. Gimana? Sampai dia bisa membedakan. Nah, oleh karena dilatih dulu. Ya. Apakah dia benar-benar sudah bisa membedakan antara miliknya dengan milik tuannya? Kapan dia mengambil sedikit, lalu sebagiannya diserahkan pada tuannya, berarti dia belum mengerti kalau tuannya itu manusia, dipikirnya itu temannya juga anjing. Nah, jadi belum bisa membedakan. Ini yang pertama, dia harus membedakan miliknya dengan milik tuannya. Yang kedua, nurut. Dia patuh kepada tuannya, pemilik anjing tersebut. Dalam artian, dia tidak meninggalkan tuannya kecuali setelah diperintahkan untuk mengejar mangsa itu. Nah, adapun ketika dia berlari sendiri, belum diperintah sudah berlari, maka ini menunjukkan masih perlu dimasukkan sekolah lagi. Nah, atau sebaliknya, ketika dia diperintahkan untuk berhenti, maka dia berhenti. Dihardik, maka dia nurut. Maka ini menunjukkan bahwa anjing ini sudah pintar. Nah, tapi begitu dihardik, dia tetap melanjutkan perbuatannya, maka belum mendapatkan titel Al-Kalbul Mu'allam. Jadi ini ma'asyiral rahimakumullah yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang berburu dengan menggunakan hewan yang berstatus muallam, yang telah terdidik dengan ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arsalta kalbaka almuallam," apabila engkau melepas anjingmu yang telah terdidik. Dari sini juga para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa anjing itu tidak najis. Tidak tubuhnya, tidak pula air liurnya. Berdasarkan hadis ini. Idza arsalta kalbaka almuallam faqatala fakul. Apabila engkau melepas anjingmu yang terlatih, lalu dia membunuh mangsanya tersebut, maka makanlah dari buruannya, dari hasil buruannya. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang tidak najis anjing dari dua sisi. Sisi yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencuci hasil buruan tersebut. Tentu anjing ini akan menggigit mangsanya, iya kan? Dia akan menggigit bagian-bagian tertentu yang mematikan buruannya tersebut. Kadang-kadang terjadi perkelahian. Iya kan? Kalau dia mengejar kijang misalnya. Ya. Kijang biasanya tidak tinggal begitu, tidak tinggal diam begitu saja. Ada perlawanan. Ketika ada perlawanan, tentu anjing ini sudah menyentuh sekian banyak dari tubuh hewan buruannya itu. Mungkin di kaki, mungkin di bokongnya, mungkin di punggungnya, mungkin di wajahnya, dan seterusnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencucinya terlebih dahulu. Nabi tidak mengatakan, cuci dulu kemudian kalian makan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, cuci sebanyak 7 kali salah satu yang dengan tanah. Tidak ada sama sekali. Ya. Maka ini dalil yang pertama. Sisi pendalilan yang pertama dari hadis ini yang menunjukkan tidak najisnya anjing. Dalam kondisi dia menggigit hewan buruannya tersebut. Kadang-kadang air liurnya terkena. Namun tidak ada sama sekali yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci. Ya. Dari hasil buruan tersebut. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi kaum muslimin untuk memelihara anjing buruan. Memelihara anjing buruan. Asal hukumnya seorang melihara anjing, jika tidak ada keperluan, maka ini adalah hal yang dibenci. Apalagi menjadi sebab tidak masuknya, ya, malaikat ke dalam tempat-tempat, ke dalam rumah yang di sana ada anjingnya. Innal malaika la tadkhulu baitan fi kalbin wala surah. Para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di sana ada anjing dan ada gambar. Ada gambar-gambar makhluk hidup yang bernyawa. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi kaum muslimin memelihara anjing apabila ada kebutuhan. Termasuk di antara kebutuhan tersebut adalah dalam rangka untuk berburu. Maka dibolehkan anjingnya dilatih. Bolehnya mengambil manfaat dari anjing tersebut menunjukkan tidak najisnya. Sebab kata para ulama, sesuatu yang najis tidak boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang najis tidak boleh dimanfaatkan. Nah, najis. La yuntafa'u bihi. Tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Nah, ketika anjing ini boleh dimanfaatkan, menunjukkan tidak najisnya. Jadi ini dua alasan para ulama yang mereka sebutkan yang menunjukkan bahwa anjing tersebut tidak najis. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Nah. Wa idza akala fala ta'kul fa innama amsakahu ala nafsihi. Dan apabila dia memakan dari hasil buruan tersebut, maka jangan kamu memakannya. Berarti dia memangsanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Qultu, lalu aku pun bertanya, yakni Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ursilu kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar. Aku melepaskan anjingku, yakni anjing yang sudah terlatih. Lalu aku mendapati bersamanya ada anjing yang lain. Jadi dia sudah memiliki anjing yang terlatih. Anjingnya dilepaskan. Bismillah. Anjingnya masuk hutan, cari buruan. Maka dia pun mendapatkan buruan. Dia menangkapnya. Dan kemudian pemilik anjing ini pun masuk ke dalam hutan tersebut mencari anjingnya. Lalu dia menemukan anjingnya di hadapannya sudah ada bangkai, dalam artian sudah ada buruannya, namun ada anjing yang lain yang ada di dekatnya. Ada anjing yang lain yang ada di dekatnya. Anjing liar, bukan anjing yang dilepaskan. Maksud Adi bin Hatim, beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa kedudukan buruan tersebut? Apakah boleh saya makannya? Apakah halal saya mengkonsumsinya? Sementara di situ ada anjing yang lain. Berarti kan dia tidak mengetahui yang membunuh hewan buruan tersebut, anjingnya yang dia lepaskan yang terdidik tadi, atau ke anjing liar yang tidak terdidik. Berarti kan dia tidak mengetahui yang mana di antara kedua anjing itu yang membunuh buruan tersebut. Maka apa statusnya? Apa yang harus saya lakukan? Apakah boleh saya makannya? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ta'kul, jangan kamu memakannya. Fa innama sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala kalbin akhar. Sebab kamu hanya menyebut bismillah terhadap anjing kamu yang kamu lepaskan, dan kamu tidak menyebut bismillah terhadap anjing yang lain. Terhadap anjing yang lain. Nah, di sini juga menjelaskan kepada kita, ma'asyiral rahimakumullah, bahwa pada saat seseorang melepaskan anjingnya, anjing didikannya, maka disyaratkan dia harus membaca basmalah. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna ma sammaita 'ala nafsik wa lam tusammi 'ala kalbin akhar." Kamu menyebut nama Allah ketika kamu melepaskan anjing kamu itu, sedangkan anjing yang lain kamu tidak menyebut nama Allah. Sehingga persyaratannya, seseorang ketika menyembelih, ketika berburu, maka sebelum dia melepaskan hewan buruannya tersebut, hendaknya dia mengucapkan basmalah, bismillah, kemudian dilepaskan. Ucapan bismillah ketika dia melepaskan anjing tersebut, kedudukannya sama seperti ucapan bismillah ketika seorang akan menyembelih hewan. Nah, sebab itu tanda yang menunjukkan bahwa dia mudzakkah. Dia telah berstatus sebagai sembelian yang halal. Tidak berstatus lagi sebagai maitah. Sebagai bangkai. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum seseorang yang lupa membaca basmalah. Ketika dia hendak menyembelih, dia lupa membaca basmalah, maka dia menyembelih tanpa membaca basmalah, lupa. Ini apa hukumnya? Atau seorang melepaskan hewan buruannya, dia lupa membaca basmalah. Ini apa hukumnya? Dan dia seorang muslim. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau menukil ijma', bahwa seorang muslim apabila lupa membaca basmalah, maka sembelihannya halal. Bahkan beliau menukil ijma', meskipun penukilan ijma' ini sebenarnya dikritik oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Namun ini menunjukkan bahwa banyak para ulama yang berpendapat demikian, bahwa seorang muslim apabila dia lupa pada saat menyembelih atau yang semisalnya membaca basmalah, maka sembelihannya halal, tidak ada dosa bagi orang tidak bagi seorang yang dalam keadaan lupa. Dan ini pendapat diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dan pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa-fatwa beliau. Berbeda keadaan dengan seorang yang sengaja meninggalkan basmalah. Maka ini merupakan bentuk kefasikan. Innahu lafisq. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini merupakan bentuk kefasikan, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita perintah untuk meninggalkan syubhat. Sebab kita tidak mengetahui yang mana di antara kedua anjing tersebut yang membunuh buruan tersebut. Ya. Ada kemungkinan anjing yang kita lepaskan, ada kemungkinan pula anjing liar. Sehingga tidak ada keyakinan yang menetap pada diri kita, maka kita pun meninggalkannya disebabkan karena keraguan yang ada. Asal hukum bangkai, hukumnya apa? Haram. Bangkai-bangkai. Tidak ada yang memindahkan hukum bangkai yang haram untuk dikonsumsi tersebut menjadi halal kecuali dengan keyakinan. Kecuali dengan keyakinan. Bangkai asal hukumnya haram. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian makan bangkai. Nah, ada dalil-dalil yang lain yang mengecualikan. Bangkai hewan laut boleh. Itu jelas. Dalil menunjukkan bolehnya. Huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan airnya dan bangkainya pun halal. Kata Abdullah bin Umar, uhilla lana maitatani wa daman. Dihalalkan bagi kami, bagi umat ini, dua jenis bangkai. Yaitu ikan dan belalang. Dihalalkan. Maka ini keluar dari hukum asal tentang diharamkannya bangkai. Maka asal hukum bangkai adalah haram sampai yakin bahwa bangkai ini benar-benar berstatus sebagai hewan yang telah disembelih dengan cara yang disyariatkan. Kita berjalan lalu di depan rumah orang tua kita melihat kok di situ ada kambing mati. Ada kambing mati. Asal hukumnya tidak boleh kita memakannya. Nah, sampai ada yang mengatakan, oh tidak, itu tadi disembeli sama si fulan Muslim. Dia baru saja nyembeli, cuman belum diambil. Oh, berarti sudah ada keyakinan yang menunjukkan bahwa bangkai itu telah berstatus sebagai hewan disembeli. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ada dua anjing, ada anjing yang dilepas, ada anjing liar. Di hadapannya ada bangkai. Kamu tidak tahu yang mana yang membunuhnya. Ya, karena kamu tidak mengetahui, kembali kepada hukum asal, yaitu diharamkannya bangkai. Nah, sebab tidak ada yang mengangkat hukum asal ini, hukum asal ini yang meyakinkan, kecuali dengan keyakinan pula. Selama masih ada keraguan, kembali pada hukum asal, tidak boleh memakan sembeli hewan yang mati tersebut karena dia berstatus sebagai bangkai. Kamu melepaskan anjing kamu, lalu kemudian, ya, setelah kamu mencarinya, di hadapannya ada hewan buruannya sudah mati, tapi matinya itu di dalam air. Di hadapan anjing ada kolam misalnya, matinya itu dalam air. Sehingga kamu tidak tahu yang menyebabkan matinya hewan buruan tersebut adalah anjing kamu atau air. Jangan-jangan karena masuknya dia ke dalam air yang menyebabkan dia mati. Maka jangan kamu makan. Jangan kamu memakannya. Dan ini, ya, kaidah ini disebutkan oleh para ulama dalam sekian banyak permasalahan-permasalahan fikih. Bukan hanya dalam permasalahan ini saja, namun dalam masalah-masalah yang lainnya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidaklah hilang disebabkan karena adanya keraguan. Tayyib, sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala an-nisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Apa hukumnya seseorang masuk kamar mandi dalam keadaan dia memakai baju yang bertuliskan Allah? Jangan dia masuk dalam kamar mandi dengan baju tersebut. Dan tidak perlu memakai baju-baju yang seperti ini. Dalam artian seorang yang membuat baju, jangan membuat baju dengan sesuatu yang di situ ada zikir. Ya. Nah. Ada tulisan Allah. Ataukah ada hadis Nabi SAW. Atau ada ayat. Nah. Ingin menampakkan keislaman dengan amalan, bukan dengan tulisan-tulisan di baju. Nah, dengan amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, orang-orang paling taat. Dan tidak dinukilkan bahwa mereka menulis di baju-baju mereka Allah. Atau Muhammadun Rasulullah. kemudian keliling, sebarkan kemana-mana. Ya, sama sekali. Sampaikan dakwah. Nah, perlihatkan, wujudkan dalam bentuk amalan. Ini yang terpenting. Nah, sehingga ketika seorang membuat baju yang di situ ada tulisan-tulisan zikir dan yang semisalnya, seorang kadang-kadang masuk ke kamar mandi, ya. Nah, dan ini tidak sepantasnya dilakukan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah termasuk di antara ketakwaan hati. Apabila ada orang mengajarkan kejelekan pada orang lain, apakah dia berdosa? Dan apabila orang yang mengajarkan kejelekan itu dia bertaubat, apakah dosa orang mengikutinya dan kejelekan tetap mengalir kepadanya? Kalau dia bertaubat, tidak ada dosa bagi orang bertaubat. At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang telah bertaubat dari perbuatan dosa seperti dia tidak punya dosa. Ya. Dan tentunya ketika dia bertaubat, hendaknya dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dalam artian dia meninggalkan perbuatan-perbuatan kejelekan yang di masa lalu dan dia menggantinya dengan kebaikan. Ya. Dia menggantinya dengan kebaikan. Kalau dulu dia mengajarkan kejelekan pada orang, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengganti apa yang dia sebarkan itu dengan mengajarkan kebaikan. Dengan mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu taubatnya, ya, dari kalangan para ulama yang mereka dikenal menyebarkan ilmu kepada umat ini, apabila mereka terjatuh dalam kesesatan, tanda bertaubatnya adalah menjelaskan kepada umat, tidak dengan sembunyi-sembunyi, menjelaskan kepada umat. Nah, seperti Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Dulu dia seorang berpemikiran Mu'tazilah. Karena dididik oleh suami ibunya, Abu Ali al-Jubba'i, dengan didikan Mu'tazilah. Sehingga dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang berkeyakinan Mu'tazilah. Namun dia seorang yang semangat untuk mencari kebenaran. Sekian lama dia bingung, sempat dia mengucilkan diri, tidak menampakkan diri di hadapan manusia, sampai kemudian dia setelah mantap untuk meninggalkan keyakinan Mu'tazilah dan mengetahui batilnya keyakinan Mu'tazilah, maka dia menampakkan taubatnya di hadapan umum sambil dia melepaskan baju luarnya. Dia mengatakan, saya melepaskan pemikiran Mu'tazilah sebagaimana saya melepaskan bajuku ini. Dia lepaskan bajunya lalu dia menyatakan meninggalkan mazhab Mu'tazilah. Nah, jadi dia umumkan, dia nampakkan bahwa apa yang dahulu diajarkan dari keburukan, kejelekan, dia telah berlepas diri darinya. Ana mau tanya, apakah boleh mencabut uban? Apabila tidak diperbolehkan, apakah ada dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya? Tidak diperbolehkan cabut uban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tantifu syai fa innahu nurun lahu yawm al-qiyamah. Jangan kamu mencabut uban-uban kamu, karena itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Ya, uban bagi seorang muslim, naam, akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Dalam riwayat Ibn Hibban dan yang lainnya. Nah, dan terus solusinya gimana? Semakin banyak warna putih di rambut, di kepalanya, semakin bertambah putih, sehingga nampak tua. semakin nampak bertambahnya usia, ganti warnanya. Ini yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ganti warnanya, ya, rubah warna putih itu jadi warna yang lain, semir. Nah, dari warna apa itu, pirang, warna oranye, nah, warna kuning. Yang penting jangan warna hitam, karena nanti akan menipu orang. Ya, tadinya kelihatan 50 tahun begitu semir warna hitam rambutnya, seperti kembali 20 tahun yang lalu. Nah, tidak diperbolehkan pakai warna hitam. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang uban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru syai' wajtanibus sawad." Ya, rubah warna uban kalian, tapi jauhi yang berwarna hitam. Jauhi yang berwarna hitam. Nah, sebab pernah saya membaca ada kolom tanya jawab di salah satu majalah. Nah, situ ada kolom fatwa atau kolom tanya jawab apa, nganjurkan merubah ke warna hitam. Wah, ini luar biasa. Nah, kok menganjurkan untuk merubah uban ke warna hitam, jangan warna lain. Ini jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, afdal mana ketika ta'lim, azan isya telah masuk, azan dulu baru lanjut ta'lim, atau azan belakangan? Dan bagaimana ada ustaz yang mendahulukan azan dulu karena ikut keumuman di sekitar pondok, dan gimana dalilnya? Tidak jadi masalah. Ya, dalam hal adzan dikembalikan kepada imam. Ya, adzan itu boleh diakhirkan. Adzan tersebut boleh diakhirkan kecuali dalam kondisi-kondisi yang tujuannya adalah untuk mengabarkan pada kaum muslimin tentang masuknya waktu, misalnya, maka dan mereka butuh untuk mengetahui itu, maka dikumandangkan pada saat ketika awal masuk waktu. Seperti kaum muslimin dalam keadaan berpuasa, mereka menunggu kapan azan maghrib. Nah, maka dikumandangkan agar kemudian kaum muslimin bersegera untuk berbuka puasa. Termasuk yang antara sunnah adalah bersegera untuk berbuka puasa. Namun apabila ada haja, ada kebutuhan untuk diakhirkan, tidak mengapa, boleh. Nah, dan itu disebutkan dalam banyak hadis, diantaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika cuaca yang terik, panas yang sangat. Nah, tiba waktu sholat zuhur, tiba waktu zuhur, itu Bilal ingin mengumandangkan azan. Maka ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abrid, abrid. Tunggu sampai dingin, tunggu sampai dingin." Ya, sehingga azan itu ditunda. Azan ditunda. Nah. Ya, sampai kemudian panasnya tidak seperti panas yang pertama, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Bilal. Dan beliau mengatakan, "Idza shaddal harru fa abridu bis shalah, fa inna shiddatal harri min faiki jahannam." Apabila panas menyengat, maka dinginkan, ya, untuk mengerjakan salat. Sebab panas yang sangat di siang hari itu termasuk dari uap jahannam. Jadi diperbolehkan diakhirkan apabila ada hajah. Nah, tiba waktu sholat, kemudian azan dulu, kemudian dilanjutkan juga tidak mengapa. Ya, dalam hal ini alhamdulillah ada keleluasaan. Kecuali di tempat-tempat yang misalnya kalau dia mengakhirkan akan menimbulkan fitnah. Kalau dia akhirkan, kok azannya jam 10 malam? Karena mungkin daurahnya sampai jam 10 malam baru azan. Nah, akhirnya menimbulkan fitnah. Nah, maka stans azan terlebih dahulu, kemudian melanjutkan. Tidak mengapa insyaAllah. Sampai di sini yang kita jelaskan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang telah kita jelaskan dan apa yang kita dengarkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.